mengerti entah apa sebabnya. Masih saja kau ragukan cintaku. Lalu harus bagaimana meyakinkan hatimu bahwa diriku milikmu seorang. Percayalah kasih sehidup dan semati, apapun yang nanti kan terjadi. Percayalah kasih, tiada yang lain harapanku, tiada yang lain oh cintaku, hanyalah setiap langkahku untukmu. Percayalah kasih untukmu, karenamu ku berjanji selamanya sehidup dan semati, apapun yang nanti kan terjadi. Percayalah kasih, tiada yang tiada yang lain oh cintaku, hanyalah dirimu. Percayalah kasih untukmu, karenamu ku berjanji selamanya sehidup dan semati, apapun yang nanti kan terjadi. Percayalah kasih, tiada yang lain harapanku, tiada yang lain.